setia mendampingimu telah menjadi sumpah matiku. Ku tahu kau pun begitu, karena kita adalah satu cinta yang kau beri. Sejak dulu kan tetap ku jaga selama-lamanya tanpa batas waktu. Cinta kita, cinta yang terindah, sungguh kau satu-satunya. Cinta sempurna. Kau jadikan aku wanita yang terindah di hidupmu. Selalu kau jaga penuh cinta, dan selalu kau bawa bersama selamanya. Iringi langkahmu, cinta kita takkan pernah berakhir. Sungguh kau satu-satu. Cinta sempurna. Cinta kita takkan pernah berakhir. Sungguh kau satu-satunya. Kisah kita jangan pernah berakhir. Ku ingin selamanya di dalam cinta. Cinta sempurna.